Sama banyak orang yang mencerca perkataan yang jelek, dan kerusakan perkataannya itu, ya kerusakan dugaannya adalah dari pemahamannya yang jelek, pemahamannya yang rusak. Ya, maka hendaknya setiap orang itu merujuk kepada Al-Quran was Sunnah dan berada di atas jalan yang lurus. Ya, jangan menimbang dengan akalnya, menimbang dengan perasaan, baiknya begini dan baiknya begitu. Ya, sudah jawab. Seorang akhwat jika ibunya menyuruh bekerja di luar, misalnya menjadi guru di sekolah SMU, karena berhubung akhwat tersebut telah menyelesaikan kuliahnya hingga dituntut untuk bekerja, apakah akhwat tersebut berdosa jika tidak memenuhi perintah permintaan ibunya tersebut dengan resiko tidak dipenuhi maka ibunya tersebut akan sakit hati? Asalnya kalau dia diperintah untuk maksiat, misalnya diperintah mengajar di tempat yang bercampur baur antara laki-laki perempuan seperti kebanyakan tempat belajar sekarang, sekolah-sekolahan, maka itu adalah perintah maksiat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Innama ta'atu fil ma'ruf." Ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Ya. Dan dalam lafaz yang lain, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam bermaksiat kepada Allah yang Maha Pencipta. Maka tidak boleh ditaati, ya. Kalau dalam kemaksiatan, walaupun orang tua, dan kalau tidak ditaati itu bukan dosa, ya, itu bukan dosa, tapi itu adalah kebaikan dan sebagai baktinya sebagai seorang anak, ya, jangan sampai dia melakukan perintah ibunya dan ibunya mendapatkan dosa karena itu, ya, maka dia mencegah ibunya jangan sampai jatuh dalam perbuatan yang salah, ya, kemudian hendaknya dia pandai menasihati dan pandai memberikan pembesar hati, ya, sehingga semua perkara menjadi baik insyaallah taala. Oke, pertanyaan hari ini? Lanjut. Hari ini? Iya. Baik, sudah pertanyaan selesai ya pertanyaan. Jangan lagi masukkan pertanyaan. Iya. Mana lebih afdal bagi wanita, memakai khimar? Bukan memakai khimar ya, pakai kha, ka, terus ha, khimar. Kalau khimar itu bahaya, memakai keledai. Saya baca tadi pakai kha, khimar, khimar. Ya. Yang mana yang lebih afdal bagi wanita, memakai khimar atau jilbab? Apakah wajib memakai purdah? Ya tergantung pakaiannya bagaimana. Jenisnya itu tadi, syaratnya yang penting yang kita sebutkan tadi itu. 8 syarat itu. Ya tergantung dia mau pakai jilbab, mau pakai khimar, mau pakai purdah. Yang penting 8 syarat terpenuhi. Ya. Bagaimana hukumnya membuat atau menjual stiker yang bercirikan salafi? Ya. Asalnya masalah stiker, kalau dia hanya sekedar membuat biasa dan tidak dia maksudkan dengannya ikatan loyalitas, ya, maka tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Tapi tidak ada sunnahnya membuat seperti itu juga. Ya. Membuat seperti itu tidak ada sunnahnya dan saya juga tidak bisa mengatakan makruh atau haram. Tapi dilihat maksudnya apa dari membuat. Ya. Wallahu ta'ala alam. Dalam kitab Syekh Al-Albani tidak mewajibkan hijab bagi muslimah. Apakah hal tersebut salah atau ijtihad beliau rahimahullah? Ya, itu ijtihad beliau dan kita harapkan beliau mendapatkan pahala dengan ijtihadnya, tetapi pendapat beliau ini menyelisihi kebanyakan para ulama. Ya. Nah, yang benar apa yang saya ungkapkan itu tadi, andai kata bukan karena mengingat waktu, kita akan ulas tentang syubhat-syubhat, ya, atau tentang dalil-dalil orang yang tidak mewajibkan dan akan dibantah satu persatu. Bagaimana hukumnya dengan kawin mut'ah? Ya, kawin kontrak. Hukum kawin mut'ah di awal Islam dihalalkan, kemudian diharamkan, kemudian dihalalkan, kemudian diharamkan sampai hari kiamat. Ya. Dalam hadis Ar-Rabi' bin siapa begitu meriwayatkan dari ayahnya sahabat di Hajjatul Wada, hadisnya riwayat Muslim, di Haji Wada Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah di Hajjatul Wada, ini Haji Wada ini, dan dalam posisi apa? Haji di Wada, ya, tempat penting. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya nikahul mut'ah haramun ila yaumil qiyamah, adalah haram sampai hari kiamat. Karena itulah kalau ada yang melakukan nikah mut'ah pada zaman ini, itu hukumnya masuk ke dalam hukum perzinahan. Hukum perzinahan, wallahul musta'an. Apalagi yang orang-orang Syiah yang menggembar-gemborkan hal ini, dan maksud mereka bukan karena masalah agama, tapi karena ingin menampung orang-orang yang berhati kotor, ya, dan ingin melariskan madhab mereka yang bijak. Ya, orang-orang Syiah mengatakan, siapa yang kau mut'ah satu kali, maka dia seperti siapa begitu, Husain atau Ali, dua kali seperti si ini, tiga kali seperti Ali, empat kali seperti Nabi, ya, kalau lima kali datang seperti siapa kita. Dan ini semua dari kerusakan, dan sangat disayangkan, ya, tersebarnya pendapat seperti ini. Makanya orang-orang yang tidak baik hatinya, wah senang dengan yang seperti ini. Ya, dibawakan kepada anak muda, wah senang dia. Ya, dia mazhab seperti ini, apalagi di atas namakan agama. Waliyadzubillah. Dan ini semua dari bencana yang setiap muslim harus berusaha untuk menjelaskan kesesatan hal ini, dan setiap orang tua hendaknya hati-hati dari kerbau-kerbau Syiah, sebab mereka sangat merusak sekali. Ya. Apa hukumnya tato, mencat tubuh? Hukumnya adalah haram dan termasuk dari dosa besar, mendapat la'anat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-washimah wal mustawshimah. Rasulullah mengatakan telah dilaknat orang yang mentato dan orang yang minta ditato. Nah, bagaimana hukumnya menikah setelah tertabrak? Ya. Nikah berzina. Secara global atau nikah tentang hukum nikah setelah berzina, ini akan diterangkan insyaallah taala dalam majalah Nasihah yang terlambat keluar dalam edisi yang akan datang. Ya. Tentang hukum nikah setelah berzina secara global dilihat. Ya. Hukum yang pertama, kalau dia berzina, harus disyaratkan dia bertobat dulu, baru boleh dinikahi. Kalau belum bertobat, maka tidak boleh dinikahi. Ya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, dilihat perempuannya tersebut. Ya. Kalau setelah dia berzina, dia hamil, maka iddahnya, ya, atau syarat yang kedua, harus lepas iddah. Harus lepas iddah. Kalau perempuannya hamil, maka iddahnya sampai dia melahirkan. Ya. Kalau dia belum hamil atau tidak hamil, maka iddahnya sampai haid satu kali dari semenjak melakukan perbuatan zina itu. Ya. Dan setelah itu, boleh melakukan pernikahan. Ya, wallahu ta'ala alam, itu kesimpulan di dalam poin ini. Dan uraian dalil-dalilnya panjang, dan perselisihan para ulama juga agak panjang. Ya, diuraikan di dalam rujukan yang disebutkan itu tadi. Yang mana lebih afdal bagi seorang akhwat? Tetap bekerja di tempat yang banyak maksiat sambil menuntut ilmu, atau berhenti bekerja, ya, dan ta'lim karena terpaksa dia pulang kampung, dari kampungnya tidak ada ta'lim syara. Ya. Kalau dia menggabungkan antara dua masalah, dia bekerja, ya, aman dari fitnah, menuntut ilmu, maka itu lebih bagus. Dan berusaha untuk mencari seperti itu, ya, sambil minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang dikata seorang, ya, dicoba dengan cobaan, maka dia mendahulukan meninggalkan maksiat itu lebih harus. Ya, lebih harus. Ya, sebab apa, menolak ad-darar itu muqaddam ala jalbil maslahah, kaidah para ulama. Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada memetik manfaat. Ya. Maka kalau dia pulang ke kampung, banyak cara yang dia bisa lakukan. Mungkin dia bisa bawa kaset, dia bisa ta'lim, atau dia bawa Al-Quran, dia hafal Al-Quran sampai tamat. Ya, atau dia bawa Riyadhus Shalihin terjemahan, kemudian dia hafal hadith-hadith Riyadhus Shalihin, masya Allah menjadi ulama nanti. Ya. Nah, daripada dia tinggal terus dalam keadaan maksiat dan seterusnya, itu yang saya nasihatkan. Cuman setiap orang hendaknya pandai melihat yang paling baik untuknya, dan setiap orang hendaknya banyak meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ada dalilnya membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan membaca Al-Kahfi tiap 10 ayat perlindungan dari Dajjal? Tentang membaca setiap hari Jumat, ada perselisihan di kalangan para ulama ahli hadis, tapi seingat saya hadis-hadisnya lemah, dan yang sahih hanya mauquf. Ya, itu yang saya tahu, wallahu ta'ala alam. Adapun tentang membaca 10 ayat terakhir atau 10 ayat pertama untuk apa namanya, menghafalkan keutamaan menghafalkan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi menolak Dajjal, itu memang ada dalam hadis riwayat Muslim, tapi dikritik oleh Imam Ad-Darqutni. Saya tidak ingat sekarang kritikannya benar atau kritikannya salah. Apa hukum, apakah rambut pada saat dikepang harus dilepaskan, harus dikepang menjadi 3 bagian? Tak ada pernah dengar kalau dikepang 1 atau 2 merupai wanita-wanita kafir, betul hal tersebut? Saya tidak tahu, Allah Alam. Bagaimana hukumnya tidur ba'da subuh? Tidur ba'da subuh boleh saja, ya. boleh saja, tidak ada larangan apabila diperlukan. Tetapi tidak pantas, ya, apalagi seorang penuntut ilmu tidur setelah subuh. Sebab setelah subuh itu adalah waktu untuk dzikir, waktu untuk murajaah, dan waktu untuk memperbanyak hafalan. Sebab pada waktu itu, ya, biasanya pikiran lebih segar. Ya. Adapun hadis yang menyatakan larangan tidur setelah subuh, setelah asar, itu semuanya hadis-hadis lemah. Apakah benar kalau hari Jumat diwajibkan mandi wajib, mencukur bulu kemaluan, setiap menggunting kuku, memakai wangi-wangian, berpakaian yang paling indah, membaca selawat sebanyak-banyaknya, bersedekah, karena hari Jumat adalah hari yang sangat mulia dari semua hari, tolong jelaskan. Masya Allah, pertanyaannya ringkas tapi jawabannya betul, jawabannya. Saya jawab secara ringkas. Adapun mandi Jumat, iya, menurut pendapat yang paling wajib, atau tentang mandi Jumat, menurut pendapat yang paling kuat, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, man iktasala yawm al-jum'ah fa biha wa ni'mat wa man la falyatawadda. Baik. Man tawadda yawm al-jum'ah fa biha wa ni'mat. Yang jelas maknanya, siapa yang mandi pada hari Jumat, ya, maka itu adalah biha wa ni'mat, ya, yang paling baik. Dan siapa yang tidak mandi, dia hanya sekedar berwudu, maka itu adalah cukup. Itu menunjukkan bahwa hanya sekedar sunnah muakkadah. Ya. Kemudian mencukur bulu kemaluan, mencukur ketiak, mencukur bulu kemaluan disunnahkan. Tapi tidak ada dalil khusus, ya, disunnahkan pada hari Jumat, sepanjang yang saya ketahui. Jadi kapan saja, ya, dicukur, dan Nabi memberikan waktu 40 hari. Pada bulu kemaluan, bulu ketiak, gunting kuku, ya, itu diberikan waktu 40 hari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik riwayat Muslim. Ya. Ketiak, adapun ketiak tidak dicukur, ya, tapi dicabut, itu sunnahnya. Menggunting kuku juga disunnahkan. Memakai wangi-wangian, iya betul, disunnahkan pada hari Jumat. Berpakaian yang paling indah, iya betul, disunnahkan pada hari Jumat. Berselawat sebanyak-banyaknya, iya disunnahkan pada hari Jumat. Bersedekah berlaku umum, ya. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau masalah hari Jumat punya kemuliaan, iya betul, hari Jumat punya kemuliaan, dan dia adalah hari rayanya kaum muslimin. Apa dalilnya tentang zikir pagi dan sore? Oh, banyak sekali dalilnya zikir pagi dan sore. Ya. Dan kalau disebutkan semua zikir-zikirnya akan panjang sekali, butuh waktu 1 jam. Ya. Sebab Imam An-Nasa'i mengarang satu kitab khusus, ya, tebalnya, ya, mungkin sekitar 400 halaman lebih, judulnya zikir pagi dan petang. Ya. Ya, kalau ingin dibahas, itu akan menjadi panjang. Bolehkah seorang suami berjalan sambil merangkul pundak istrinya dan tampak mesra di jalanan? Tak boleh, itu adalah sebab fitnah. Ya. Itu adalah sebab fitnah dan memancing orang lain. Dan itu adalah perkara yang diharamkan. Ya. Dan itu adalah apa namanya, perbuatan tabarruj. Ya. Seorang penyair menyebutkan, ya, bahwasanya dia melihat istrinya berjalan, maka dia menundukkan pandangannya, menutup pandangannya. Dia biarkan sampai masuk ke rumahnya, baru dia dekati. Ya. Sebab begitu, walaupun dia berhijab, maka dia tutup matanya, sebab dia malu melakukan hal tersebut di depan orang. Ya, maka harus mempunyai ghirah dan mempunyai rasa malu, ya, dan jangan menyebabkan timbulnya fitnah. Apakah boleh mengoleksi boneka? Mengoleksi boneka-boneka, tentang boneka itu boleh saja untuk anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Adapun kalau perempuan sudah besar, tidak boleh pegang-pegang boneka. Itu adalah perkara yang salah. Itu pun anak kecil kalau sudah dipakai, dimasukkan kembali ke tempatnya. Dan bolehnya sebagaimana dalam hadis Aisyah. Apa hukumnya bagi seorang akhwat memakai sendal dengan had sendalnya sangat tinggi? Apakah ini bukan termasuk tabarruj? Ya, tergantung jenis sendalnya. Kalau sendalnya apa namanya sangat indah dan menyebabkan dia kelihatan lebih indah, ya masuk dalam bentuk tabarruj. Kalau sendalnya biasa-biasa saja, tidak menarik perhatian dan tidak apa-apa, maka hukumnya tidak apa-apa insyaallah. Apakah membaca salawat pada malam Jumat? Ya. Apa hukumnya sunnah wajib memakai inai? Apa ini? Cap kuku. Oh. Tidak ada hukum yang mengatakan itu sunnah. Ya. Tidak ada hukum yang mengatakan sunnah. Kalau boleh, boleh saja. Ya, boleh, boleh saja. Ya. Langkah apakah sebaiknya yang saya ambil apabila orang tua menyuruh saya untuk membuka hijab dan agar saya menjadi seorang model, foto model? Ya. Kalau saya taat, maka agama saya akan hancur. Dan kalau saya tidak taat, saya akan dibuang, tidak dianggap sebagai anak lagi. Dan saya sudah menjelaskan sebaik-baiknya kepada mereka berdua. Ya, langkah apa yang sebaiknya saya lakukan? Yang pertama, ya, yang saya nasihatkan, hendaknya dia menasihati orang tuanya dengan cara yang paling baik. Ya, terus menasihati dan menasihati, sambil dia menunjukkan sikapnya. Menunjukkan sikapnya bahwa dia tidak ingin dan tidak akan pernah mau melaksanakan hal tersebut. Ya. Walaupun dia akan diberikan hukuman apapun. Ya, dia tunjukkan, ada sikap pernyataan dia tunjukkan, tapi dia tetap apa memberikan, menyampaikannya dengan rasa lemah lembut dan penuh dengan hikmah, ya, dan seterusnya. Ini yang paling bagus. Dan dia kata, apa terjadi suatu hal dan lain-lainnya, maka terlalu banyak cobaan memang di dalam beragama. Orang-orang sebelum kita, mereka dalam memeluk agama, ada sebagian dari mereka, ya, dibelah kepalanya, dengar gergaji dari atas sampai ke bawah, dan ada yang dikeruk pakai sisir besi ketulannya. Tapi bersamaan dengan itu, mereka tetap komitmen di atas agamanya. Ya, tetapi kalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terlalu tergesa-gesa. Walakinnakum tasta'jilun. Tapi kalian terlalu tergesa-gesa. Maka memang tantangan dan rintangan itu butuh ada. Ya. Dan cobaan itu memang ada. Dan disitulah dilihat besarnya, ya, apa namanya, perjuangan dan kelihatan keimanan seseorang. Ya. Ahasibannasu ayyitraku ayyakul amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan saya beriman dan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina salaku wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan sehingga Allah mengetahui orang-orang yang jujur dan mengetahui orang-orang yang dusta. Maka ini adalah perkara yang harus diketahui bahwa memang butuh ujian dan cobaan dan sabar, tetapi pada saat kita mengalami ujian dan cobaan, kita menyerahkan seluruh perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat para nabi, ya, ketika diusir oleh kaumnya dalam keadaan berdarah, dalam keadaan ini, ya, mereka katakan wa ufawwidu amri ila Allah, dan saya menyerahkan perkaraku kepada Allah. Ya. Dalam perkara yang paling baik, ya, hendaknya seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai dia jatuh ke dalam perkara-perkara yang bisa membahayakan dunia, apa bisa membahayakan dirinya di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Salah nasihat kepada akhwat yang sangat ditentang keras oleh orang tua karena anaknya yang berhijab sehingga tidak mau kerja di kantoran, dan orang tuanya menganggap anaknya durhaka dan alasan lain melarangnya dan tidak cocok bercadar di Indonesia sebab tidak sama dengan di Arab. Ya. Tentang hal tersebut, ya, yang kita nasihati pertama, sebagaimana yang telah lalu, akhwatnya ini menjelaskan dengan sangat baik, ya, dengan penuh apa hikmah kepada orang tua, ya, sebenarnya bagaimana agama, dijelaskan dengan penuh hikmah dari dalil Al-Quran wa Sunnah. Kemudian terangkan tentang dalil kewajibannya itu, kewajiban bercadar dan seterusnya. Dan kalau dia tidak mampu melaksanakannya di rumah, ya, maka seperti kebanyakan ada beberapa akhwat yang terdesak dan harus, ya, tidak bisa sama sekali dia pakai di rumahnya, maka dia pakai begitu mau keluar dari rumah, dia tutup mukanya pakai jilbabnya, begitu jauh dari rumah baru dia pasang cadarnya misalnya, ya, sedikit demi sedikit, ya, selangkah demi selangkah, ya. Dan jangan terlalu tergesa-gesa, jangan terlalu tergesa-gesa, dan butuh memang sabar. Ya, wallahu musta'an. Sekira nasihat ini dan nasihat dua nasihat sebelumnya itu cukup untuk pertanyaan ini. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah akhwat dinadar di rumah seorang ummahat tanpa mahram? Saya sudah sebut tadi ini, bahwa ini adalah pekerjaan yang tidak pantas. Apakah nasihat kepada akhwat yang telah dinadar oleh ikhwah namun kemudian tidak jadi tanpa ada alasan yang jelas dari ikhwah tersebut? Ya. Dan apa nasihat Ustaz terhadap ikhwah? Kalau beri nasihat kepada akhwat agar tetap istiqamah dan tetap tenang dengan cobaan ini. Tentang masalah tersebut, sebenarnya kalau tidak dilanjutkan dan tidak memberikan alasan jelas, itu sebenarnya sudah cukup. Ya, sudah cukup dan sudah terima tentang hal tersebut dan bersabar saja sebagaimana yang saya ucapkan tadi. Ya, bayangkan, ya, ada seorang perempuan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, datang sudah di depan Nabi dan hadir para sahabatnya di situ. Dia berkata, ya Rasulullah, saya menghibahkan diriku kepadamu. Ya. Maksudnya menghibahkan, yaitu menawarkan dirinya supaya dinikahi oleh Rasulullah. Ya. Dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kekhususan untuk Nabi, ya, tidak pada yang lainnya. Jangan dilakukan ya sama yang lain. Ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi melihat kepada perempuan tersebut, ya, kemudian beliau menundukkan pandangannya. Sudah, dengan tundunya pandangan beliau ini, beliau tidak jawab dengan jawaban jelas, ya, beliau ini. Tapi ya, sahabat di situ sudah paham, kayaknya Nabi tidak suka. Maka sahabat yang lain berdiri, ya Rasulullah, kalau kamu tidak mau, ya saya saja yang maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu cari mahar. Ya, kamu cari mahar. Ya. Maka pergilah orang ini mencari mahar. Dia pulang tidak dapat mahar. Katanya, Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Ya. Katanya, cari walaupun cincin dari besi. Ya. Dia pergi lagi cari, katanya, Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Ya. Saya cuma punya kain yang melekat di tubuh dan kalau dipotong, ya, ya dua saya akan kelihatan auratnya. Ya. Maka begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam lama diam dan orang ini ketika mau beranjak, maka Nabi tanya kepadanya, "Apakah kau menghafal Al-Qur'an?" Katanya, "Iya, saya hafal surah ini, surah ini." Maka Nabi berkata, "Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an." Saya telah nikahkan kamu, ya, dengan perempuan itu dengan mahar apa-apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an. Ya. Lihat itu, maka harusnya seseorang berbesar diri, ya, dan demikian pula ikhwah tersebut, ya, walaupun dia apa misalnya memutuskan, maka hendaknya dengan cara yang baik, cara yang sopan, ya, apakah misalnya dengan menulis surat, ya, atau menyampaikannya dengan perantara, ya, dengan cara yang baik sehingga semuanya berhenti dengan baik dan menjaga apa namanya persaudaraan sebagai seorang muslim paling tidak, ya. Paling tidak itu yang dijaga. Dan hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mengkompromikan antara bila seorang anak perempuan memakai cadar, maka ia melanggar larangan ibunya dan menyakiti hati ibunya. Sedangkan, oh, sudah saya sebutkan tadi ya, bagaimana hukumnya seorang akhwat yang pergi menuntut ilmu tanpa ditemani mahramnya, karena mahramnya berada di luar daerah. Tidak boleh, ya, dia tidak boleh safar tanpa mahram. Tidak boleh safar tanpa mahram. Kalau dia jarak safar, kalau dalam kota itu bukan jarak safar. Ya, kalau dalam kota. Kalau safar tidak boleh keluar perempuan tanpa mahram. Maka dia wajib menunggu mahramnya sampai datang. Kemudian mahramnya mengantar tersebut. Kalau mahramnya belum datang, jangan keluar. Ya, bukan darurat. Keinginan untuk berhijab dengan sempurna sangat kuat. Tapi terhalang oleh situasi dan kondisi dalam menuntut ilmu, terutama dalam praktikum. Yang harus saya lakukan itu bukan tertahan. Sebenarnya seorang apabila dia berada dan komitmen melaksanakan agama, kadang Allah memberikan kepadanya bantuan-bantuan yang dia tidak sangka-sangka. Ya, bantuan-bantuan yang dia tidak sangka-sangka. Saya mengetahui ada beberapa orang yang terfitnah harus kena kuliah. Ya, dan orang tuanya sama sekali tidak mau kompromi, sehingga kasihan harus tetap kuliah. Dia tetap komitmen, ya, menjaga hijabnya, menjaga ininya. Tapi subhanallah, Allah mendatangkan berbagai kebaikan. Ya, dia disegani oleh dosennya, ya, disegani oleh orang-orang di sekitarnya, dan angkanya kadang apa menjadi lebih baik daripada yang lainnya, ya, dan seterusnya. Ini semua bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang kapan komitmen, ya, dia istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah, yakin Allah tidak akan menelantarkannya. Ya. Itu adalah keyakinan, dan hendaknya seorang bersabar, ya, terhadap setiap keadaan. Apakah dibolehkan seorang wanita berkabih dengan alasan tidak kuat mengurus anak yang banyak sehingga dikhawatirkan pendidikan anaknya terlantar? Ya. Harusnya kalau keadaannya seperti yang disebutkan, dia melakukan kabih alami, yaitu dengan cara azl. Ya, dengan cara azl. Itu yang paling bagus. Kalau memang darurat, ya, dalam kondisi darurat, maka ya boleh saja dia melakukannya. Misalnya istrinya banyak sakit, ya. Dan kalau dia sakit tidak bisa mengurus anaknya dan banyak sesuatu yang terlantar, ya boleh-boleh saja yang memasang KB, tetapi pada dokter yang ahli dan tidak menimbulkan penyakit untuknya dan tidak merusak adat haidnya, siklus haidnya. Mata bagian, apakah mata bagian dari aurat? Bagaimana jika wanita memakai purda atau menutup mata, tidak melihat jalan, apalagi matanya minus? Dan pada waktu malam hari ditakutkan menabrak sesuatu. Kalau di malam hari tidak perlu menutup mata sebab tidak kelihatan. Ya. kalau di malam hari. Ya. Adapun kalau di siang hari nampak sangat jelas, maka hendaknya dia tutup pakai kain yang apa namanya tipis dan membukanya. Itu memang adalah suatu hal yang darurat ya bagi perempuan, tapi dia buka hanya sekedar untuk matanya saja, ya sedikit. Ya. Dibuka sedikit itu yang harus, wallahul musta'an. Apakah boleh seorang wanita memandang pada dosennya yang laki-laki karena sulitnya hal tersebut dihindari? Ya, sudah diketahui ya bahwa memandang kepada laki-laki yang bukan mahram hukumnya haram, dan demikian pula laki-laki memandang kepada perempuan yang bukan mahram hukumnya juga adalah haram. Ya, dan ini berlaku umum pada dosen, pada apa namanya, gubernur atau kepada pimpinan, ya, dan semuanya. Tadi dikatakan bahwa wajah adalah pusat fitnah. Bukankah itu berarti cadar diperuntukkan untuk wanita-wanita yang cantik saja? Tidak ya? Ya. Bukan begitu maksudnya. Ya, jadi kita katakan bahwasanya muka adalah pusat fitnah. Dan itu tidak mengharuskan bahwa itu pada perempuan yang cantik saja. Pada semua perempuan diberlakukan hal tersebut. Ya, wallahu ta'ala ala. Apakah syah pernikahan seorang wanita jika tidak ada persetujuan dari walinya, yaitu orang tua, tapi wanita tersebut dinikahkan dengan wali hakim? Dua, orang tua tidak setuju tetapi saudara-saudara lakinya setuju. Kalau saudara-saudara lakinya setuju, ya, maka yang menikahkan saudara laki-lakinya. Ya. Dan tidak usah mendengarkan apa namanya orang tua. Ya. Sebab wali itu awalnya memang adalah bapak. Kalau ayah tidak ada, maka saudara laki-laki. Kalau tidak ada saudara laki-laki, paman. Ya. Kemudian dari kerabatnya menikahkannya, kakeknya dan seterusnya. Ya, itu wali. Ya. Nah, adapun kalau tidak ada yang setuju, ya, dari keluarganya, maka dilihat yang dinikahi atau perempuan ini tidak dinikahkan alasannya apa. Kalau alasannya bukan masalah agama, harus diikuti. Tapi kalau alasannya karena agamanya orang ini, karena dia tidak senang dengan agamanya, maka perempuan ini boleh mengajukan haknya kepada KUA di Indonesia, dan KUA akan mengurus ya tentang hal tersebut. Dia melalui proses, dan itu yang menjadi wali hakimnya. Ya, jangan mencari temannya suruh menikahkan. Ya, itu salah. Datang ke KUA. KUA ada bagian khusus untuk mengurus hal tersebut, atau kedatang ke Pak Imamnya, ya, mengatakan kondisinya begini dan begini, dan syah pernikahannya dengan wali hakim. Dan tapi yang saya nasihati, hendaknya setiap orang itu berusaha dengan cara yang hikmah menasihati orang tua dengan cara yang paling baik, ya. Dan itu semua adalah tahap-tahap terakhir. Dan orang-orang yang tercoba dengan cobaan yang seperti ini, hendaknya banyak bersabar. Kadang memang orang tua tidak mau mengerti, apalagi malu, ya, kepada keluarga, malu kepada tetangga, malu kepada orang, ya, dan seterusnya. Maka butuh disabarkan hatinya, dan butuh banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkan hati seseorang. Maka kalau hati orang tua kadang dibolak-balikkan ya, atau diganti menjadi kebaikan, apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaknya ya, apa yang saya terangkan itu tadi dicamkan dengan baik, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum permasalahan itu tadi yang saya katakan, sepanjang masih ada walinya, maka dia cari walinya yang setuju dari para walinya. Kalau tidak ada, maka boleh dari wali hakimnya. Kalau memang alasan tidak disetujuinya karena masalah agama. Karena masalah agama. Ya, Allah Ta'ala. Bolehkah menerima lamaran ikhwah? Ikhwah salaf yang cacat. Ya, itu tergantung pada akhwat yang apa namanya dilamar. Ya, kalau dia ingin terima, silahkan. Ya. Kalau dia ingin menolak, itu haknya. Ya. Itu haknya, dan itu di tangan dia. Siapa saja yang bisa menjadi wali bagi wanita? Saya sudah jawab tadi ya. Bolehkah akhwat memakai kotek? Nah, sudah tadi. Apakah perempuan sholat Jumat pada Jumat di rumah atau sholat duhur? Ya, sholat duhur ya di rumah. Ya. Sholat duhur di rumah, sebab mereka tidak ada kewajiban Jumat. Bagaimana hukumnya seorang akhwat keluar rumah pada malam hari untuk mengajar di TPA di masjid? Kalau dia keluar di malam hari dan aman dari fitnah, maka tidak apa-apa insyaAllah ta'ala. Misalnya dia di masjid mengajar dan tidak ada orang, dan aman dari fitnah, kemudian keluarnya tidak memakai wali-walian, ya, dan keluarnya sebelum salat isya, itu boleh-boleh saja, ya. Tidak ada larangan, tetapi utamanya kalau dia membuat tempat pendidikan, kalau dia bisa di rumahnya, ya, atau yang semisal dengan itu lebih bagus. Pertanyaan, bolehkah menerima lamaran dari ikhwah tapi dia sudah punya istri. Tajud. Boleh saja. Boleh. Bahkan apa namanya? Asalnya di dalam nikah memang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Fankihu ma tawa lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'." Ya. Nikahilah ya perempuan yang sudah pantas dinikahi 2, 3 atau 4. Ya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka satu atau budak yang kamu punyai. Maka asalnya nikah 2, 3 atau 4. Itu asal. Kalau tidak mampu baru datang udur, satu atau yang kamu punyai dengan dari budak. Ya demikian. Itu asal dalam apa namanya nikah. Ya. Tapi perlu diingat, tujuan pernikahan ada, ya, dan syarat-syaratnya ada, ya. Dan apa namanya maksud yang diinginkan dari nikah juga ada, dan semua itu harus apa namanya dijaga, ya. Wallahu taala alam. Bagaimana hukumnya membuka hijab di hadapan wanita kafir? Dan sejauh mana batasan auratnya yang bisa ditampakkan kepada mereka? Menampakkan hijab kepada wanita kafir, ya, itu sama hukumnya dengan menampakkan hijab pada laki-laki yang bukan mahram. Artinya tidak boleh menampakkannya. Sebab di dalam Al-Quran dikatakan wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Tidak boleh dia menampakkan auratnya kecuali kepada suami-suaminya. Disebutkan beberapa orang, diantaranya yang disebutkan paling terakhir, au nisa'ihinna, atau wanita-wanita mereka. Wanita-wanita mereka yang diinginkan di sini, mereka domirnya adalah kaum muslimin, wanita-wanita mukminah. Artinya wanita kafir tidak masuk dalam hal ini. Dan ini fatwa banyak para ulama yang mengatakan bahwa aurat perempuan muslimah tidak boleh ditampakkan kepada perempuan kafir. Ini fatwa Syekh Al-Albani, ya. Dan banyak ulama yang lain lagi. Saya lupa beberapa orang syekh yang lain. Bagaimana kalau dalam PT-PT ada seorang perempuan dengan sopirnya? Baik, cuman ada seorang perempuan dengan sopirnya. Ya. Kalau PT-PT-nya cuma ada perempuan dengan sopirnya, itu masuk dalam kategori berkhalwat. Ya, masuk dalam kategori berkhalwat. Ya. Maka karena itulah, ya, seorang perempuan tidak boleh keluar dari rumah kecuali, ya, dengan mahramnya atau kecuali dalam keadaan darurat, ya, dan seterusnya. Bagaimana halnya memakai jam tangan di atas kos tangan sehingga tampak pada saat dia melihat waktu? Nah, jam tangannya ditaruh di dalam tangan supaya tidak kelihatan, ya. Sebab itu bentuk dari perhiasan. Bagaimana perkataan atau pakaian muslimah dalam sholat? Haruskah dia memakai dua lapis seperti pada saat keluar rumah, masuknya atau memakai jilbab kecil, ya, di luar dan memakai jilbab? Kalau masalah sholatnya, yang penting tertutup anggota tubuhnya yang wajib ditutup. Yang wajib ditutup selain dari muka dan telapak tangan. Dan hendaknya pakaiannya tebal sebagaimana yang telah diterangkan 2 hari yang lalu. Maaf ya kalau tulisannya kurang. Ada pertanyaan yang menyatakan bahwa jika ada pemuda yang jatuh cinta kemudian dia menahannya dan mati dalam keadaan seperti itu, maka dia mati dalam keadaan mati syahid. Apakah pernyataan tersebut sahih? Lantas bagaimana dengan orang yang sebelumnya bermaksiat? Saya tidak tahu ya kalau ada hadis seperti itu. Yang saya ketahui bahwa memang seorang kalau apa dalam keadaan seperti itu kemudian dia tidak menjaga dirinya, tidak jatuh dalam maksiat, itu tetap berada dalam naungan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak muda yang seperti ini adalah anak muda harapan bangsa dan negara. Sampai di mana batasan aurat wanita di hadapan wanita lainnya? Aurat wanita dengan wanita yang lainnya menurut yang paling kuat di kalangan para ulama sama dengan laki-laki, antara lutut sampai pusar. Tetapi kalau menampakkan wanita yang di atas pusar sampai ke leher, itu berbahaya, apa bisa menimbulkan fitnah bagi wanita yang lain, maka hendaknya dia tutup. Dan hendaknya dari kesempurnaan rasa malu perempuan jangan ditampakkan. Demikian harusnya. Wallahu taala alam. Tapi itu hukum tadi, ya, hukum syari yang saya katakan seperti itu bentuknya. Apakah mana hendaknya pada dalil yang disebutkan tadi karena ada mengatakan bahwa itu bersifat anjuran. Bagaimana pendapat Ustaz? Hendaknya itu asalnya perintah. Kalau perintah asalnya memberikan makna wajib, kecuali kalau ada dalil yang memalingkan, maka kita katakan sunnah. Ya. Bagaimana caranya menjelaskan bila ada orang di kampung yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada yang mengatakan wahai wanita tutuplah mukamu. Ya. Mohon penjelasannya. Ya. Sudah dijelaskan tadi ya, dijelaskan tadi dari dalil-dalil tentang wajibnya berhijab, tentang kewajiban pakai cadar, ya, dan tidak harus dalil-dalil itu harus ya huruf per huruf seperti itu, ya, itu namanya kolot di dalam memahami dalil, ya, dan terlalu belakangan dan tidak pandai memahami nas dari Al-Quran was Sunnah. Nabi kadang memberi isyarat dan orang sudah paham, ya, kadang memberi isyarat, kadang beliau kalau ingin menegur orang dan dia ingin tidak sebutkan namanya, disebut apa hukuman orang yang bilang begini dan begini. Jadi saya sebut namanya, cukup isyarat, dan tidak harus disebut. Oh, saya tidak kena, tidak berdosa, karena bukan saya disebut. Ya, itu korot namanya dalam apa namanya memahami dalil. Ya, maka tidak pantas seperti itu. Apa hukumnya tinggal satu rumah dengan kakak ipar? Kalau dia tinggal satu rumah dalam keadaan berpisah, hijabnya terjaga, tidak apa-apa, insya Allah taala. Tapi kalau hijabnya tidak terjaga, nah ini yang berbahaya. Dan hendaknya setiap orang memahami makna apa perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, alhamu almaut, ya, saudara ipar adalah maut, ya. Bagaimana sikap seorang istri yang suaminya berulang kali beristri tanpa sepengetahuan istrinya? Gimana istri pertama minta cerai dan suaminya tidak mau, ya, seharusnya tidak boleh marah, ya, dan suaminya juga sepantasnya memberitahukan kepada istrinya, ya, dan istrinya ya boleh marah itu kapan? Kalau suaminya tidak memberikan haknya, misalnya dalam pembagian hari tidak adil, ya, dia sama dia satu hari, di istri keduanya tiga hari, ya, itu tidak adil. Ya. Kalau tidak adil seperti itu, boleh dia marah dan boleh dia meminta haknya. Ya. Kalau tidak adil, tapi kalau semuanya berlaku adil dan berlaku baik, hendaknya dia apa namanya menjalani hidupnya dengan baik dan terima ketentuan, ya, dari syariah, dan itu tadi ketentuan yang disebutkan dalam masalah agama Allah Ta'ala alam. Dan ini memang perkara berat, tapi disitulah diukur ya keimanan seseorang. Ya. Bagaimana dengan seseorang yang mampu untuk menikah, tapi menunda karena menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama? Ya tergantung keadaannya. Ya. Kalau dia lihat hal tersebut lebih bagus baginya, maka itu lebih bagus baginya. Ya, misalnya dia masih semangat menuntut ilmu dan belum ada pikiran nikah, dan dia juga aman dari fitnah insya Allah, maka utamanya dia tetap yang menuntut ilmu sampai pada waktunya. Ya. Kalau apa namanya dia sudah terdesak harus nikah, ya, darurat misalnya, dan banyak pikir ke sana, dan dia katakan saya undur saja dulu, yang penting saya menuntut ilmu. Nah, ini tidak boleh, harusnya dia menggabungkan antara nikah dan menuntut ilmu. Ya. Apakah dibolehkan ikhtilat di tempat-tempat yang tidak bisa dihindari, seperti pada saat kuliah, di pasar, TPT dan lainnya? Kalau kuliah enggak, di pasar ada keringanan, tapi ada jalan khusus bagi perempuan. Ya, kalau di TPT kendaraan, ya, ini juga apa namanya? Kalau tidak ada media lain kecuali itu dan tempatnya jauh, maka insya Allah Taala sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kadarnya. Apakah dalam Islam dibolehkan masalah gendar? Apa itu gendar? Apakah dibolehkan tidak sholat berjamaah karena masjid tersebut tidak memiliki hijab? Gender, kan, Ustaz. Hah? Gender. Gender. Apa itu gender? Persamaan hak antara pria dan wanita. Nah, itu tadi yang saya katakan itu, emansipasi. Yang sudah kita jelaskan tentang rusaknya. Ya. Apa dibolehkan tidak sholat berjamaah karena masjid tersebut tidak memiliki hijab? Ya, tidak boleh ya. Kalau masjid tersebut tidak memiliki hijab, itu bukan alasan tidak hadir sholat berjamaah. Dia hadir sholat berjamaah, makanya perempuannya itu yang salah. Harusnya dia shofnya di belakang sana, ya. Dan lampunya dimatikan supaya tidak kelihatan, ya, perempuan itu, ya, di bagian sananya, ya. Dan laki-laki tetap hadir. Dan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dinukil ada hijab dalam masjid yang menghijabi perempuan yang sholat subuh itu. Ya. Maka tetap sholat berjamaah, wajib hukumnya sholat berjamaah. Mana lebih afdal dilaksanakan pada waktu sempit? Sholat tahiyatul masjid atau sholat rawatib? Ya sholat saja dua rakaat dia niatkan tahiyatul masjid dan rawatib. Ya, dua rakaat dia niatkan dua niat itu boleh insya Allah. Menurut pendapat jumhurul ulama, dalilnya innamal a'malu binniyat. Sebenarnya setiap amalan itu dengan niatnya. Apakah akhwat yang bercadar dianggap aneh? Atau oleh masyarakat awam? Baik dianggap aneh atau difitnah oleh masyarakat awam? Dapat dianggap sebagai penyebab orang awam tersebut melakukan perbuatan dosa? Tidak. Ya. Itu bukan menyebabkan perbuatan dosa. Tapi mereka sendiri yang salah. Kenapa tidak tahu perkara agama? Ya. Bagaimana cara mendakwai orang tua yang hatinya begitu keras dan beku? Dan saya ingin memberikan buku-buku yang bermanfaat tapi susah. Karena ayah dan ibu buta huruf, tidak bisa membaca. Cara yang paling bagus, senantiasa dinasihati atau direkamkan padanya suara, diberikan kaset-kaset ceramah. Ya itu cara paling bagus. Kalau tidak bisa dengan buku, dengan kaset-kaset ceramah. Apa nasihat untuk perempuan yang dinasihati oleh saudaranya agar berhijab yang syar'i dan pakai cadar, tapi dia tidak mau dan mengatakan saya bukan akhwat salafi. Yang tidak pantas ya. Ya, walaupun mengatakan bukan dirinya akhwat salafi, tapi dia tidak bisa mengatakan dia bukan seorang muslimah. Dan itu tadi yang kita katakan adalah syarat hijab bagi seorang muslimah. Ya. Dan muslimah yang hakiki itulah yang diajarkan di dalam dakwah salafiyah walhamdulillah. Apa hukumnya memegang wanita yang belum balig? Ya tergantung. Ya, kalau dia belum balig, ya, kemudian dia memegangnya dengan syahwat, maka itu hukumnya haram. Ya, walaupun belum balig. Ya. Tapi kalau masih anak kecil hanya karena perasaan gemes atau apa namanya sayang sama anak kecil, enggak apa-apa insyaallah taala. Justru itu yang baik. Nam laisa minna ma man lam yahtarim kabirana wala yahram saghirana wala yarham saghirana. Bukan dari kami orang yang tidak memuliakan orang besarnya dan tidak merahmati anak kecilnya. Apa hukum membuka kerudung pada saat tadi? Ya, tergantung tempat talinya. Kalau tempatnya aman dari fitnya dia buka. Kalau tidak aman dia takut ada laki-laki dia tutup. Ya. Jangan sampai ada orang yang nyelonong masuk dan kelihatan. Bagaimana hukum makanan dan orang yang membantu pernikahan yang haram, misalnya nikah dengan hamil. Ya, makanannya asalnya tetap halal kalau disembelih dengan cara yang halal. Boleh dia makan insyaallah taala. Jika seorang janda berzina dengan seorang pemuda, apakah pemuda tersebut sudah menjadi mahram bagi anak perempuan dari janda tersebut, walaupun janda dan pemuda itu tidak menikah? Yang saya ingat sekarang, ya, melekat ingatan saya, iya, itu terhitung mahramnya. Ya, terhitung mahramnya, wallahu ta'ala alam. Itu yang saya ingat sekarang. Bagaimana hukumnya mempunyai 7 istri? Hukumnya haram mempunyai 7 istri. Jadi benarkan seorang mempunyai 7 istri. Paling banyak mempunyai 4 saja. Mempunyai 4 istri. Kalau dia mempunyai 7 istri, maka dia pilih dari 7 itu 4 orang. Dan dia talak yang lainnya. Ya. Dia talak yang lainnya. Ya. Kalau dia memang sebelumnya tidak tahu hukumnya nikah dengan 7 istri. Bagaimana hukumnya seorang istri keluar dari rumah untuk ta'lim dan tidak diantar oleh suaminya berhubung suaminya bekerja? Mana lebih utama baginya, keluar atau tinggal di rumah? Tergantung suaminya. Ya. Tergantung dari suaminya dan tergantung kondisi. Kalau fitnah dia menuju ke tempat ta'lim, misalnya ikhtilat dan lainnya, yang lebih bagus dia tinggal di rumah. Ya, misalnya suaminya mengusahakan kaset dan seterusnya, itu lebih bagus dia tinggal di rumah daripada ikhtilat di jalanan. Ya. Tapi suaminya harusnya mengantar dulu istrinya. Ya, memberikan haknya sebagai seorang istri butuh ta'lim, butuh ini, diberikan haknya, diantar, kemudian setelah itu dia pergi kerja, nanti dijemput lagi. Harusnya demikian, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Pernah ada kejadian seorang perempuan tenggelam di laut bersama neneknya, dan ada laki-laki yang ingin menolongnya tapi bukan mahramnya, perempuan ini dilarang bukan mahram perempuan ini dilarang neneknya. Bagaimana kepilihan yang terbaik untuk perempuan ini? Ya, kalau dia tidak bisa berenang dalam keadaan seperti darurat, ya, masa dibiarkan orang mati? Maka ditolong, ya. Maka ditolong, yang dapat insyaallah taala walaupun bukan mahramnya. Apa hukumnya seorang istri mencari ilmu dalam bahasa Bugis? Dengan maksud ingin disukai oleh suami agar suaminya tetap setia padanya. Itu sihir, hukumnya syirik. Ya. Enggak boleh, ya. Adapun supaya suaminya tetap sayang, ya, istrinya hendaknya berbakti kepada suami dan lebih bersikap mulia.